Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Tayyib. Qala al-mu'allif hafizahullah maratibul mujarrihin, tingkatan-tingkatan ulama yang menjarah, yakni yang mencela, ya karena memang pantas untuk dicela. Wal mujarrihuna kadzalika kal mu'addilina ala maratib. Para ulama yang menjarah para rawi, demikian pula sama seperti al-mu'addilin yang memuji. Ada beberapa tingkatan. Faminhum al-mutasyaddidu fil jarh. Di antara mereka ada yang mutasyaddid, berlebih-lebihan atau terlalu keras dalam mencela, menjarah. Alladhi yaghmizu rawi bil ghilwati bil adai bil ghaltah wal ghaltataini. Yang mutasyaddid ini adalah yang mencela para rawi hanya karena kesalahan satu atau dua kesalahan, ghaltah. Wa min hadha sinf, dan dari kelompok ini Abu Hatim Ar-Razi wal Jauzajani, la siyama fi man wusifa bit tashayyu', yang keras dalam mencela seperti Abu Hatim Ar-Razi wal Jauzajani, apalagi kalau rawi tersebut memang disipati dengan tasyayyuh, pembelaan terhadap Syiah. Wa katakallama Abu Hatim fi jama'ah min rijali syaikhaini wa hum thiqat. Abu Hatim telah membicarakan sekelompok dari kalangan rijal, para rawi yang ada dalam syaikh sahihain, rijalus syaikhaini, yakni Bukhari wa Muslim. Wahum thiqat, padahal mereka adalah orang-orang terpercaya. Baik. Seperti yang telah kita pelajari dan telah kita lewati, kalau orang sudah ma'ruf dengan adalah wasabat, maka ketika ada orang yang mencelanya, maka perlu ditengok ulang. Barakallahu fikum, celaan itu. Wa mithluhu bit tashaddudi Abu Hatim Ibn Hibban ala tasahulhi bit ta'dil. Dan yang serupa dalam masalah mencela ini, Abu Hatim Ibn Hibban ala tasahulhi bit ta'dil. Di sisi yang lain, dia menggampang-gampangkan untuk mentakdil, di sisi yang lain pula dia terlalu keras dalam mencela. Waqad takallama kadzalika fi jama'atin min as-siqati min rijali as-sahihain. Dia pun telah membicarakan sekelompok orang dari kalangan as-siqat, orang-orang terpercaya dari rawi-rawinya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahihain. وقد تكلم به الذهبي بشدة فقال في الميزان صاحب تشني وشغب. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi mengomentari Abu Hatim Ibn Hibban. فقال في الميزان صاحب تشنيع وشغب. Ini orang yang gampang sekali mencela طيب وشغب وقال الذهبي في أبي حاتم الرازي في السير بركات الإمام الذهبي tentang أبو حاتم الرازي في كتاب السير يعني سير على من نبلاء إذا لين رجلا أو قال فيه لا يهتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فإن وثقه أحد فلا تبن على تجريه أبي حاتم فلا تبني على تجريه أبي حاتم فإنه متعنت في الرجال قد قال في طائفة من رجال الصحاح ليس بحجة ليس بقوين أو نحو ذلك. Berkata Imam Adz-Dzahabi tentang Abu Hatim Ar-Razi ini di dalam kitabnya Asy-Syiar, "Idza layyana rajulan aw qala fihi." Kalau Al-Imam Abu Hatim ini layyana rajulan menganggap lemah seorang rawi atau dia berkata tentang seorang rawi la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah, fatawaqqaf. Maka berhenti, jangan langsung diterima. Jangan langsung dilemahkan rawi tersebut hanya karena ucapan Abu Hatim Ar-Razi bahwa la yuhtaju bihi atau layyinul hadis. Fatawaqqaf, berhenti, hatta tara ma qala ghayruhu. Berhenti, jangan langsung terima. Sampai engkau melihat apa yang diucapkan oleh orang-orang lain dari kalangan para ulama tentang rawi tersebut yang telah dia celah. Fa in wasaqahu ahadun fala tabni ala tajrihi Abi Hatim. Kalau orang tersebut, rawi tersebut telah disiqahkan, dipuji, disanjung oleh seorang dari antara para ulama, maka jangan engkau membangun celaan atas rawi itu di atas celaannya Abi Hatim. Yani karena Abu Hatim mencela, maka engkau pun mencela, maka jangan. Barakallahu fikum. Fa innahu muta'annitun fir rijal. Dia terlalu berlebihan dalam mencela seorang rawi. Satu salah, dua salah sudah dianggap seakan-akan salah semua. Barakallahu fikum. Lah siapa yang tidak pernah salah? Siapa yang tidak pernah keliru? Siapa yang tidak pernah lupa? Qad qala fi ta'ifatin min rijalis sihah, dia telah membicarakan sekelompok dari kalangan rawi-rawi as-sihah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya. Dia telah mengatakan tentang rawi itu laisa bihujjah. Orang ini tidak bisa dijadikan hujjah, laisa biqawi. Orang ini tidak kuat. Audah bidzalika atau yang lainnya, padahal ini rawi ini barakallahu fikum orang terpercaya. Dan tidak mungkin Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim memasukkan hadisnya ke dalam kitab sahih kecuali setelah diuji, setelah diteliti hadis orang ini. Wallahu al-musta'an. Berikutnya, wa minal musrifina jiddan fil jarhi Abul Fath Muhammad bin Al-Husain Al-Azdi, termasuk orang yang terlalu keras dalam mencela, menjarh seorang rawi. Dari musrifin, keterlewatan, berlebihan sekali dalam menjarh. Yani Abul Fath Muhammad bin Al-Husain Al-Azdi. Qala al-Hafidz adz-Dzahabi fi siyar, berkata al-Hafidz adz-Dzahabi fi siyar tentang orang ini Abu al-Fath Muhammad bin Husain alaihi bi kitabihi fi ad-du'afa mu'akhadzat, atas orang ini dalam kitabnya, kitab ad-du'afa mu'akhadzat, perlu ditengok ulang, tidak bisa diterima semua celaannya. Fa innahu dha'afa jama'atan bila dalil, karena dia telah melemahkan, menganggap lemah sekelompok orang dari kalangan para rawi tanpa ada dalil. Barakallahu fikum. Kalau Anda mengatakan lemah, mana bukti kelemahannya? Barakallahu fikum. Kalau Anda mengatakan terpercaya, mana bukti bahwa dia sangat terpercaya? Ini tidak ada buktinya. Seorang rawi ketika dikatakan dia lemah atau dia tidak terpercaya, maka mesti didatangkan bukti. Jadi untuk apa? Dihadapkan dengan orang yang memujinya ketika ada orang mencela. Barakallahu fikum, ada juga ulama yang memujinya. Tinggal kita lihat. Barakallahu fikum. siapa yang mencela dan siapa yang memuji. Qala anhu bil mizan la yultafatu ila qawlil azdi fa inna fi lisanihi bil jarhi rahqan. La yultafatu, berkata Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Al Mizan, la yultafatu ila qawlil azdi, tidak perlu kita tengok apalagi mengambil menjadikan patokan ucapan Al Azdi terhadap seorang rawi. Baik. Fa inna fi lisanihi fil jarhi rahqan, karena dalam lisannya terhadap seorang rawi dalam menjarah, ini keterlaluan. Qultu wal azdi nafsuhu majruh mutakallamu fi. Aku katakan Al Azdi sendiri, yakni Muhammad bin Husain barakallahu fikum Abul Fath Al Azdi, mutakallamun fi majruh, dijarah. Fala yuqbal qawluhu illa darurah, maka tidak bisa diterima ucapannya kecuali ya sangat darurat. Wa minhumul mu'tadil fil jarh kal Imam Ahmad wa Syekhain wa Abi Zur'a Ar-Razi, di antara yang mu'addil al mu'tadil fil jarh, yang pertengahan dan memang porsinya, kalau dia mengatakan majruh ya majruh. Barakallahu bikum. Kal Imam Ahmad wa Syekhain wa Abi Zur'a Ar-Razi. Baik, bukan Abu Fath. Barakallahu bikum. Abu Fath tadi Muhammad bin Husain Al-Azdi barakallahu bini Ar-Razi. Barakallahu bikum. Wa hadha simp huwa alladhi yu'tamadu qawluhu insyaallah. Golongan yang seperti ini dari kalangan para ulama yang bisa diambil jarahnya, karena jarahnya dibangun di atas ilmu, di atas dalil, sehingga bisa diterima oleh para ulama yang berkecimpung dalam ilmu hadis. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, bahwa tingkatan-tingkatan para mujarrih ini ada yang kelewatan, dan ini tidak bisa dijadikan patokan barakallahu fikum. Dan yang bisa dijadikan patokan adalah al-mu'tadil, yang betul-betul mumpuni dan mengetahui dalilnya, sehingga orang ini katakan lemah, orang ini tidak bisa dipercaya, orang ini hakir, betul jarahnya tepat, bukan mengada-ada atau bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.